Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di jalannya. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, di Rabu sore, di Senin sore ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu tentang membahas Sahih Bukhari. Kita tahu bahwa hadis ini ataupun kitab ini adalah kitab yang sangat agung, di mana ahli sunnah meyakini kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Bukhari. Dan kita sedang mempelajari kitab yang kedua atau bahasan yang kedua dari Sahih Bukhari ini, yaitu Kitabul Iman, kitab seputar tentang masalah iman. Dan kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-39, hadis nomor 52. Hadis ini hadis sangat agung, sehingga kita juga cukup membahas satu hadis saja. Itu pun kalau dibahas dari berbagai sisi tidak akan cukup dengan satu pertemuan, tapi kita akan membahas secara ringkas. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Qala babu fadli man istabra'a li dinihi. Qala hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim adalah kunyah dan namanya adalah Fadl Ibnu Dukain. Al-Fadlu Ibnu Dukain. Dan beliau adalah merupakan guru, di antara guru Imam Bukhari. Dan beliau sejaman dengan Imam Tsauri, bahkan disebutkan sama dengan Imam Tsauri, yaitu Sufyan Tsauri, dalam 40 guru. Jadi dalam 40 guru beliau sama dengan Imam Tsauri. Qala hadatsana Zakaria, yaitu Zakaria Ibnu Abi Zaidah. Zakaria Ibnu Abi Zaidah, nama bapaknya adalah Khalid ibn Maimun. An Amir, yaitu Imam Sya'bi, Amr Amir ibn Surahil Sya'bi. Sya'bi adalah merupakan ulama, di antara ulama ahli sunnah. Qala sami'tu Nu'man ibn Bashirin yaqul. Nu'man ibn Bashir adalah orang Ansor. Jadi salah satu sahabat dari sahabat Ansor. Beliau dilahirkan sekitar 14 bulan setelah hijrahnya Nabi SAW. Maka dikatakan adalah orang yang pertama lahir dari kaum Ansar setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah adalah Nu'man ibnu Bashir. Dan Nu'man ibnu Bashir termasuk sahabat yang namanya tidak dikenal dengan, artinya tidak ada lagi nama sahabat yang namanya Nu'man. Nu'man ibnu Bashir itu tidak ada sahabat lain namanya Nu'man. Dan beliau itu lahir berdekatan dengan Abdullah ibnu Zubair. Dengan Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah termasuk sahabat yang mendapatkan kedudukan di masa kekhilafahan Muawiyah, kemudian yang lainnya. Dan Nu'man ibnu Bashir termasuk sahabat yang mulia di antara para sahabat. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati qarra'i yar'a hawlal hima yushiku an yuwaqi'ahu ala inna fil likulli malakin hima ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayinun, sesungguhnya halal itu telah jelas. Jadi maksudnya setiap apa yang Allah Ta'ala halalkan bagi kita, maka itu telah jelas. Wal haramu bayinun, dan yang haram telah jelas pula. Artinya apa yang diharamkan Allah telah jelas, seperti haramnya musyrik, haramnya sejumlah makanan, sejumlah minuman, haramnya babi, haramnya bangkai, haramnya khamr, dan yang lainnya. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya mushtabihatun, yaitu perkara yang samar, artinya tidak jelas apakah halal atau haram. La ya'lamu hakatsirun minan nas, tidak banyak yang tahu dari manusia, artinya tidak ada yang banyak tahu hukumnya, baik dari sisi haramnya atau dari sisi halalnya. Faman ittaqa syubuhati, barang siapa yang bisa menjauhi perkara yang syubhat, istabra'a li dinihi, maka ia telah selamat agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjerumus kepada yang syubhat, maka ia seolah-olah terjerumus kepada yang haram. Jadi barang siapa yang mendekati yang samar, maka ia akan terjerumus kepada yang haram. Qarra'i yar'a hawlahima, seperti seorang pengembala, pengembala sapi, pengembala kerbau atau domba atau unta. Hawlahima artinya ada pembatas, ya mungkin orang yang membuat kepemilikan, ya pembatas kepemilikan untuk tempat berternak, ya, jadi tempat berternak. Dan itu bisa boleh, bisa tidak ya, kalau areal tempat pengembalaan rumput-rumput itu adalah milik umum, maka hukum asalnya tidak boleh bikin batasan. Tapi ini digambarkan adalah seperti orang yang mengembala, kemudian melepas kambingnya, mendekati pembatas. Ya, hima ini pembatas milik orang yang apabila dilanggar, maka orang akan bisa kena hukuman itu, bisa kena denda dan semisalnya. Yushiku an yuwaqi'ahu, maka akan ditakutkan terjerumus kepadanya. Artinya bisa masuk ke areal yang dilarang. Ala inna likulli malakin hima. Dan ingatlah bahwa setiap penguasa, jadi penguasa-penguasa atau raja-raja, suka membuat tempat yang dilarang orang lain masuk ke situ. Ya mungkin satu areal tanah yang ada pembatasnya, yang orang dilarang masuk ke areal situ, dilarang berternak, dilarang masuk dan semisalnya. Ala inna himallahi fi ardi maharimuhu. Dan sesungguhnya batasan Allah di bumi adalah apa yang diharamkannya. Jadi apa yang harus dihormati oleh kita tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilewati adalah apa yang diharamkan. Ya, baik minuman, pakaian, makanan, jual beli, wanita, kan ada batasan-batasan. Wanita yang boleh dinikahi, wanita yang tidak boleh apa? Dinikahi, makanan yang halal, makanan yang haram, minuman yang halal, minuman yang haram, pakaian yang halal, pakaian yang haram, interaksi jual beli yang halal, ada yang haram. Maka batasan Allah di bumi adalah apa yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah. Yaitu yang dinamakan jantung, bukan hati ya, dalam postur tubuh kita itu bukan hati, tapi tepatnya diartikan apa? Jantung, yaitu pemompa darah, itu yang dimaksud mudghah ya dalam istilah hadis ini. Idza salahat, apabila dia baik, sehat, artinya dimaksud di sini bukan sehat dari arti sehat tidak punya penyakit jantung, tapi yang dimaksud di sini sehat dari setiap bentuk maksiat. Salahal jasadu kullu, maka akan baik seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila rusak maka akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, dan yang dimaksud dia adalah hati ya, dalam bahasa diartikannya, tapi maksudnya jantung gitu ya. Karena dalam organ kita kan ada hati ya, ada jantung. Nah, yang dimaksud di sini al qalbu itu jantung gitu ya. Bukan apa? Bukan hatinya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-52 ini yaitu hadis Nu'man Ibnu Bashir. Yaitu dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam. Sebagian para ulama mengatakan hadis Nu'man ibnu Bashir itu terhitung sulusuddin. Jadi hadis Nu'man ibnu Bashir ini dikatakan oleh para ulama 1/3 agama. Jadi hadis Nu'man ibnu Bashir ini dikatakan 1/3 agama. Jadi sulusuddin. Usul min usul Islam, itu pokok diantara pokok Islam, dianggap 1/3 agama. Nah, yang dimaksud apa? Jadi agama ini bisa dikumpulkan katanya dalam 3 hadis. Jadi pokok hadis yang berkaitan dengan dinul Islam itu dikumpulkan dalam 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar. Maaf, hadis Umar ibn Khattab. Itu hadis yang populer, innal a'malu binniyat wa inna malikul imri'in manawa. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu hadis yang terpopuler juga. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radun. Atau hadis juga yang semananya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radun. Jadi kalau innamal amalu binniyat berkaitan dengan hati, kalau hadis Aisyah man ahdasa fi amrina hadza berkaitan dengan zahir. Dan 1/3 lagi adalah hadis Nu'man ibn Bashir, al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Jadi ini adalah berbicara tentang halal haram. Maka kata para ulama, semua permasalahan hukum adalah kembali kepada hadis al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Maka dikatakan sulusuddin, 1/3 agama. Ada lagi yang mengatakan bahwa dinul Islam ini terkumpul pada 4 hadis. Jadi berarti hadis al-halalu bayinun wal-haramu bayinun itu rub'uddin, 1/4 agama. Jadi dihitung 1/4 agama hadis ini. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun itu 1/4 agama. Berarti ditambah 1 hadis lagi, di antaranya yang memasukkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, itu hadis yang berbunyi da ma yurbuka ila ma la yurbuka, yaitu tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Jadi tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Sebagian para ulama ada yang mengatakan yang keempatnya bukan hadis da mayaribuka, karena masuk kepada hadis Nu'man katanya. Maka ditambah hadis Abdullah bin Umar, yaitu yang berbunyi sebelum hadis ini, yaitu dalam kitab Arba'un Nawawi hadisnya sebelum, yaitu inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi, itu tentang catatan masalah takdir. Ya, yang penting kita tahu bahwa hadis ini memiliki keagungan, dihitung oleh para ulama 1/3 agama atau 1/4 agama. Karena hadis ini berbicara tentang batasan halal haram gitu, yang setiap mukmin harus tahu gitu. Kenapa orang mukmin harus tahu halal haram? Jadi harus tahu halal haram. Alasan yang paling pokok atau hikmah yang paling agung bahwa seseorang mengenali halal haram, ada 2 poin yang sangat agung. Jadi ada 2 poin yang sangat agung berkaitan dengan halal haram. Yang pertama, bahwa ukubah itu hukuman. Ya, baik ukubah di dunia atau ukubah ukhrawi, baik hukuman dunia atau hukuman akhirat, adalah berkaitan ketika seseorang itu melanggar batasan halal haram. Ya. Jadi apabila seorang hamba itu melakukan pelanggaran dari batasan Allah, maka Allah akan menurunkan azab gitu. Maka dalam surah Al-Mujadilah, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzalin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka, artinya melampaui batasan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dihinakan. Ulaika fil adzalin. Manakala orang itu melanggar apa yang diharamkan Allah, artinya melanggar batasan-batasan Allah, Allah akan menurunkan azab. Ya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, semua bentuk azab adalah berkaitan dengan bentuk maksiat. Dalam surah Al-Ankabut, itu ayat yang populer juga, faqullan akhadna bidzanbihi. Semuanya kami azab dengan sebab dosanya. Ini yang terpenting ya. Maka setiap mukmin harus tahu halal haram. Karena ukubah Allah baik di dunia ataupun akhirat adalah berkaitan dengan setiap pelanggaran itu. Contoh kita ya dengan ayat-ayat atau hadis-hadis ya, contoh dari mulai yang dianggap kecil oleh kita, wudu. Wudu tidak optimal wudunya gitu. Karena tidak memperhatikan anggota badan. Wailul aqabi minan nar. Celaka tumit seseorang yang tidak disentuh air ketika wudu akan disentuh api neraka itu. Karena ini batasannya. Hadis yang lain dicontohkan ya. Man sa'ala nasa takassuran ya'ti yaumal qiyamati wa laysa qit'atu lahmin min wajhihi. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang dengan banyak, meminta-minta terus ya. Maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berdaging wajahnya. Ini ukubah. Karena haram meminta-minta. Man dzalama qaida sibrin minal ardi tawaqahu yaumal qiyamati bisami aradin. Siapa yang menggasap, mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka nanti yaumal qiyamah dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Jadi kalau orang-orang mencuri tanah, mengambil tanah ya, dengan menggasap milik orang sejengkal tanah, maka akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi nanti yaumal qiyamah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bahwa sesuatu yang haram, baik makanan atau minuman atau segala sesuatu yang diharamkan Allah, maka itu punya pengaruh kepada hati dan itu akan merusak semua jasad kita dan amal kita. Jadi setiap bentuk orang melanggar apa yang diharamkan Allah, apa yang dilarang Allah Ta'ala, maka akan berpengaruh. Karena Nabi Sallam menggambarkan di sini, kenapa Nabi Sallam menghubungkan di sini tentang ya halal haram dengan hati gitu ya. Jadi halal haram dengan hati gitu. Maka setiap bentuk yang haram, baik makanan atau minuman atau pakaian atau kasab atau apa saja yang merupakan bentuk haram, maka itu akan menodai hati dan akan merusaknya, sehingga rusaklah semua amalnya dan rusaklah seluruh jawarinya. Dan hadis ini sebagai bantahan, ada orang bahkan mungkin sering kita dengar, mungkin saya sebutkan saja, gak apa-apa. Ada orang mungkin terkenal, katakanlah orang mengklaim artis atau apa gitu ya. Ketika dia tidak pakai jilbab, tidak pakai apa, yang penting hati katanya. Yang penting hati saya gitu. Yang penting hati saya gitu. Nah ini keliru bahwa orang tidak memakai kerudung itu merusak hatinya. Orang tidak memakai jilbab merusak hatinya. Orang tidak melaksanakan syariat Islam merusak hatinya. Jadi hadis ini memberikan bantahan kepada orang yang mengatakan dengan dalil yang salah juga. Memang Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati gitu. Tapi setiap bentuk pelanggaran kepada hukum Allah, setiap pelanggaran kepada batasan-batasan Allah dan Rasulnya, maka itu akan merusak hati. Dan dari situlah rusak semuanya. Gitu. Apa yang digambarkan dalam hadis ini? Gitu. Ya, apa yang digambarkan dalam hadis ini? Gitu. Jadi keliru kalau orang mengatakan yang penting hatinya, gitu kan? Ya. Nah ini berkaitan dengan kedudukan hadis ini. Dan kenapa dikatakan 1/3 dari agama ini? Ya. Sekarang kita bahas hadis ini. Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wal harumu bayyinun wama bayinahuma mustabihatun. Atau dalam satu riwayat umurun mustabihat. Maka di sini hukum ada 3 gitu. Jadi di sini dikatakan hukum ada 3. Jadi hukum itu ada 3. Yang pertama, yang jelas haramnya. Ya. Yang jelas haramnya ini imam bidilalatil kitabi, imam bidilalatis sunnati, au bidilalatil ijma. Yang pertama adalah yang haram dengan jelas, yaitu yang jelas dalilnya gitu. Dan dipahami oleh setiap orang bahwa itu haram. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan ijma gitu. Atau juga dengan kias yang jali, kias yang jelas gitu. Jadi kias yang jelas seperti apa? Syirik, ya, berzina, mencuri, khamr, ya, kemudian daging babi, bangke, ya, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya jelas sekali. Sehingga apabila ada orang yang mengatakan halal dan dia mengaku mukmin, maka dia kafir dengan sebabnya. Karena siapa yang menghalalkan yang haram yang telah disepakati keharamannya, maka dia kafir gitu. Kalau ada orang mukmin mengatakan khamr tidak haram gitu. Babi tidak haram, maka kafir dia. Karena ini udah jelas ayatnya. Ijma, tidak ada perbedaan. Dan yang haram itu ada 2 yang haram itu. Jadi yang haram itu ada 2 jenis, ada 2 bagian. Yang pertama haramun bidatihi au haramun fidatihi, haram zatnya, syirik, kufur, nifak, zina, mencuri, ya, kemudian apa khamr dan sebagainya. Maaf, ini adalah zatnya, artinya khamr, ya, babi, bangkai dan yang lainnya, haram zatnya. Yang kedua adalah haramun min jihati kasab. Qad yakunu syai' halalan lakin haramun bisababi kasab. Yang kedua, sesuatu itu haram karena dari sisi kasabnya gitu. Itu cara mengambilnya. Ada sesuatu yang halal tapi jadi haram karena kasabnya. Jadi karena apa? Karena kasabnya. Maka para sahabat contohnya bertanya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat ya, dalam kitab Bulughul Maram contohnya di hadis pertama ya, dalam kitab Buyu, hadis pertama dalam kitab Buyu, hadis Rifa'ah Ibnu Rafi, beliau berkata, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab, qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rifa'ah Ibnu Rafi, wahai baginda Rasulullah, kasab yang halal yang baik apa katanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap jual beli yang mabrur dan setiap amal dengan tangannya. Artinya setiap harta yang dikeluarkan atau yang didapatkan dengan tangannya. Ima dia bercocok tanam, bertani, berternak, atau dia buka perusahaan atau apa saja. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang halal. Menunjukkan di sana ada kasab yang haram. Kasab yang haram ini contoh kasarikoh, seperti mencuri. Jadi harta yang hasil mencuri ya. Yang semena dengan mencuri ini seperti riswah gitu ya, seperti gulul ya. Hasil suap, hasil gulul. Ya gulul ini banyak sekali. Gulul dalam definisi hari ini, kalau bukan dalam peperangan, kalau gulul dalam peperangan adalah mengambil pembagian sebelum dibagikan. Artinya mengambil ghanimah sebelum dibagikan, namanya gulul, ngumpetin gitu, ngambilnya. Kalau gulul dalam dunia hari ini adalah mengambil sesuatu setelah diberikan upah dari jabatan gitu. Apa saja jabatannya? Contoh penjaga toko, dia udah diupah sama pemilik toko. Sekarang ada relasi, umpamanya penyuplai barang, nyuplai ke toko itu. Lalu penyuplai biasanya ngasih gitu ya, tip ya kalau di kita, tip kepada apa? Si penjaga toko. Itu namanya gulul, gak boleh gitu. Atau di intansi-intansi negara, tukang bikin KTP umpamanya, tukang bikin SIM, STNK, atau KK atau apa saja yang dia bertugas melayani masyarakat dan ditugasi. Nah, kalau sekarang umpamanya dapat pemberian dari yang membikin dan mengambil, itu namanya gulul. Haram itu kasab yang gulul, tidak boleh. Itu haram bikasbihi, haram dari sisi kasabnya gitu. Atau riba, kasab riba, atau jual beli yang haram. Walaupun datnya halal, tapi caranya haram. Maka ini sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah. Dan kaidah syariah disebutkan oleh para ulama tentang halal haram. Jadi tentang halal dan haram. Pertama, bahwa yang haram lebih sedikit dari yang haram. Dengan hikmah Allah kepada hambanya ya. Yang diharamkan dari pakaian sedikit. Laki-laki yang diharamkan dari secara adat, salah satunya adalah sutra bagi laki-laki. Perempuan halal sutra. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, mau cincin, apa saja. Laki-laki dilarang menggunakan emas sebagai apa, perhiasan dirinya, enggak, haram ya. Mau gigi emas gitu ya, atau dia cincin emas atau gelang atau apa yang lainnya, tidak boleh bagi laki-laki. Perempuan boleh memakai emas ya. Kemudian dari makanan sedikit, dari minuman sedikit. yang dihalalkan lebih banyak. Sehingga timbullah kaidah dalam kaidah fikih dan kaidah fikih. Al-aslu fil asyai al-hillu, asal dalam sesuatu itu adalah halal. Dalam jual beli yang diharamkan juga sedikit ketimbang yang dihalalkan. Dan ini rahmat Allah kepada hambanya. Jadi rahmat Allah kepada hambanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sekedar ringkasan saja, bahwa setiap yang diharamkan Allah kepada hambanya, makanan, minuman, perbuatan, ya seperti perbuatan syirik, perbuatan kufur gitu ya, perbuatan nifak, perbuatan fasik, kemudian dari makanan, minuman, pakaian, maka semuanya adalah berkaitan karena hikmahnya ini adalah berkaitan dengan adanya mabarat juga di dalamnya. Allah tidak menghalalkan sesuatu kecuali karena ingin menciptakan kebaikan bagi hambanya. Minuman khamr sekian mabaratnya, minuman yang diharamkan sekian mabaratnya, pakaian yang diharamkan sekian mabaratnya, amalan berzina, mencuri, mabarat semuanya. Imma semuanya madarat, atau golimnya madarat, atau akan menjadi wasilah madarat, maka diharamkan Allah Ta'ala. Maka Islam memberikan batasan halalan taibah, halal dan taibiyah. Jadi halalan taibah ini dari segi umum ya, hukum Islam. Jadi apa yang diharamkan itu madarat bagi manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Jadi di sini halal jelas, haram jelas. Haram, kemudian halal. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang dinamakan syubahun. Yani lam yatabayyan hukmuhu, yang belum jelas hukumnya. Jadi yang belum jelas hukumnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, lihat di sininya, la ya'lamuhu katsiru minan nas. Bahwa Nabi SAW mengatakan yang samar ini tidak banyak orang yang tahu. Jadi tidak banyak orang yang tahu. Berarti tetap ada yang tahu hukumnya. Hanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, kata beliau, tidak banyak yang tahu hukumnya. Jadi beliau mengatakan, la ya'lamuhu katsirun minan nas. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak diketahui yang samar ini kebanyakan diantara manusia. Yang dimaksud tidak jelas hukumnya, baik halal atau haramnya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan. Nah, salah satu penjelasan para ulama di sini. Nah, apa yang dimaksud katanya di sini sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Ishtibah. Tidak jelas hukumnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jelas satu perkara tentang hukum. Jadi tidak jelasnya satu hukum dalam satu perkara ini kembali kepada dua sisi. Walaupun ini ilmu lebih dalamnya, yang tadi kan udah jelas ya, kita tahu halal jelas, haram jelas, ini sama. Terutama hal-hal yang baru sekarang ya, seperti jual beli yang sekarang gitu ya, atau mungkin jenis-jenis yang muncul hari ini, apa hukumnya, halal atau haram? Nah, maka sesuatu itu menjadi tidak jelas kembali kepada dua sisi. Ya. Yang pertama, min jihati dalil. Jadi yang pertama tidak jelas dari sisi dalilnya. Seperti apa? Apakah sahih atau dhaif hadisnya gitu. Jadi apakah sahih atau dhaif hadisnya gitu. Jadi apakah sahih atau dhaif hadisnya? Maka bisa saja seseorang menjadi samar baginya, bisa dikatakan bahasanya bingung. Orang ini halal atau haram? Ada hadis, tapi sahih atau enggak hadisnya itu? Mungkin para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya. Yang kedua, min jihati dilalatil hadis. Yang kedua dari sisi makna hadisnya gitu. Apa yang dimaksud? Seperti contohnya, nahar wasalam an bayatani fi bayah. Nabi SAW melarang dua interaksi jual beli dalam satu jual beli. Jadi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ini maknanya apa? Apakah yang dimaksud dalam hadis ini melarang dengan interaksi seperti ini? Ini tab mereknya Apple. Saya jual kepada antum A, si A, kepada Pak Muhammad. Pak Muhammad, saya jual ini hak tab kontan 5 juta dicicil 8 juta. Ini kan dua akad gitu. Apakah ini yang dilarang gitu? Yang dimaksud jual beli dalam satu jual beli? Jadi dua jual beli dalam satu jual beli. Apakah ini yang dimaksud? Kalau antum punya jual beli sekarang, ditulis nih. Kontan 10 juta. Dicicil 3 tahun 15 juta. Kan sekarang banyak, benar enggak? Banyak interaksi jual beli semacam ini. Ya hampir di semua jual beli ya hari ini. Ya di leasing-leasing atau di berbagai ya. Bahkan antum juga sama, jual baju sekian kalau di kredit, jual motor sekian kalau di kredit. Atau yang dimaksud dengan ini adalah bai'ul inah gitu kan. Maknanya bai'ul inah itu seperti apa? Bai'ul inah beda. Ini Pak Muhammad ini punya toko elektronik. Tapi suka meminjamkan atau suka mengkreditkan. Saya datang ke Pak Muhammad pemilik toko elektronik. Saya bilang, Pak Muhammad, saya akan beli tab. Ini harganya 10 juta. Ya. Dikredit selama 3 tahun. Berarti jadi 15 juta. Saya ambil. Tapi saya tidak butuh ini sebenarnya, butuh uang itu. Karena saya ingin mungkin ada acara apa gitu ya. Sengaja. Habis gitu dijual lagi ke dia kontan. Dengan mungkin 9 juta gitu karena udah dibawa ke rumah gitu. Dijual lagi 9 juta ke dia. Tapi saya tetap menyicil yang tadi, utang yang tadi. Maka ini namanya ina. Dan dilarang bai'ul ina. Sebagaimana dalam hadis idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adan bakar. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah taala, suatu perkara menjadi tidak jelas hukumnya imma karena disebabkan hadisnya sahih atau enggak gitu. Seperti bai'ul urbun umpamanya. Tahu enggak bai'ul urbun? Bai'ul urbun Urbun itu dalam istilah kita kan suka ada DP ya, kalau beli motor itu nanti saya kasih DP. Udah 2 minggu nggak jadi gitu ya, dikembaliin lagi gitu, nggak jadi ah katanya. Maka uang DP yang tadi umpamanya DP-nya 2 juta, 3 juta, boleh nggak diambil gitu. Maka ini namanya urbun. Sebagian para ulama mengatakan haram, nggak boleh kan, begitu milik orang. Sebagian para ulama nggak boleh gitu. Nah, ini bukan menjelaskan hukum yang tadi ya, nanti dulu masalah mana yang rajih lain. Tapi bisa menjadi apa? Menjadi subhat bagi seseorang. Jadi yang menjadi subhat bagi seseorang. Nah, itu yang dinamakan umur mustabihat. Timbul pertanyaan, mungkin kita bertanya, kenapa sih? Gitu. Dalam Islam kok ada yang samar gitu ya? Udah aja semuanya jelas itu, halalnya jelas, haramnya jelas itu. Kenapa? Umurun mustabihat itu. Ada perkara yang jadi samar, yang tidak diketahui kecuali orang alim saja. Allah tidak menjadikan segala sesuatu kecuali ada hikmahnya. Pertama, hikmahnya. Kenapa Allah menyebutkan ini gitu ya? Dan menyebutkan bagian ketiga. Pertama, agar termotivasi bagi setiap orang itu ingin tahu halal haram dengan pasti gitu ya. Dan ada jihad untuk tahunya gitu. Jadi ada usaha, ada perjalanan untuk tahu halal haram gitu. Kenapa? Karena belajar dalil. Sehingga banyak amal bagi kita. Banyak amal bagi kita. Yang kedua, hadis ini juga menjadi motivasi untuk jadi thalabul ilmi dalam beragama ini. Jadi dalam beragama ini jangan cenahnya saja gitu. Jangan jadi mukhalid buta, jangan gitu. Beragama ini jangan, kiai memang harus dihormati, ustaz dihormati, tapi beragama jangan asal kata kiai gitu. Setiap mukmin dituntut dia ingin belajar gitu. Ingin mencurahkan waktunya untuk belajar sehingga dia yakin mana halal haram itu. Maka diberikan motivasi. Nah, ada yang samar ini supaya kita rasa ingin belajar. Nah, yang ketiga, bahwa martabat orang berilmu lebih utama dari martabat orang tidak berilmu. Karena Nabi SAW mengatakan sedikit sekali orang yang punya martabat tahu halal haram dan mereka merasa yakin kepada halal haram. Jadi merasa yakin kepada halal dan haram itu. Nah, di sini hikmahnya bahwa Nabi SAW menyebutkan poin yang ketiga, itu yang dinamakan perkara yang samar. Gitu. Nah. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang samar hukumnya juga dibagi kepada dua. Ada yang samar hukumnya di antara para ulama sehingga mereka tawakuf. Jadi ada yang samar hukumnya di antara ulama sehingga para ulama tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram, tapi menjauhi. Yang kedua, samar di antara orang awam. Maka jika samar di antara para ulama, maka seorang ulama dilarang dia memberi fatwa untuk mengatakan halal atau haram sebelum jelas baginya dalil. Makanya sekarang ulama meneliti apa hukumnya fitren, apa sekarang itu ya, atau apa hukumnya apa itu pakai sekarang apa hukumnya itu umpamanya apa, maaf, yang pakai sekarang pakai motor itu apa, gopay dan semisalnya banyak ya, gofood ya, gopay dan semisalnya. Dia meneliti seksama gitu. Takdir kan dia belum jelas. maka dia jangan berfatwa. Mengatakan halal jangan, mengatakan haram apa? Jangan. Tawakuf. Tawakuf berarti dia jangan melakukan. Kalau tawakuf dia melakukan, berarti itu tidak waro gitu. Ah, katanya belum jelas ini hukumnya, saya mah mau ngelejakin. Nah itu, nah ini yang dimaksud nanti. Dia harus berhenti gitu. Nah, maka seorang mufti tidak boleh memberikan fatwa halal atau haram sehingga jelas baginya dalil saat itu, dan itu waro. Karena seorang ulama, seorang alim itu memiliki kapasitas fatwa itu memberikan umat, memberikan artinya pencerahan kepada umat dan punya tanggung jawab. Nah, yang kedua, samar di antara orang awam. Ya. Bagaimana? Maka dia tidak boleh melakukan sesuatu sehingga dia bertanya ke ulama. Duh, saya belum jelas nih hukumnya ini halal atau tidak. Ah, mumpung encan aya fatwa, ah ngelakukeun we gitu. Nah, itu tidak termasuk waro gitu. Kalau orang waro, tahan diri dulu sehingga jelas apa hukumnya. Ya, sehingga jelas hukumnya. Jadi hingga jelas apa hukumnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Paham enggak ini? Jadi kalau ulama samar sesuatu, maka dia tidak berfatwa sehingga jelas apa hukumnya. Jika orang awam belum paham, maka dia tidak boleh melakukan sehingga ada penjelasan dari orang apa? Orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Dan berkaitan dengan hadis ini, berarti dia berdiam, tidak melakukannya. Jadi dia tidak melakukannya. Nah, ya, jadi ini yang wajib kita ketahui dalam poin-poin ini. Jadi dalam bagian yang sangat berharga di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya masih dalam kalimat ini. Jadi masih dalam kalimat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallam mengatakan, "Paman taqwa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang bisa menjauhi yang syubhat, yang samar, maka telah selamat agamanya dan kehormatannya. Kalimat lidinihi itu hubungan dengan Allah. Kalimat wa irdihi hubungan dengan manusia. Maksudnya apa? Kalau orang melakukan sesuatu yang samar hukumnya, maka akan digunjing orang. Oh, si pulan begini, begini, begini gitu ya. Melakukan ini gitu. Jadi ketika orang melakukan sesuatu yang haram, itu mesti digunjing orang gitu. Oleh sebab itu muru'ahnya tidak ada. Orang berzina ya, orang mencuri, pasti dibicarain orang gitu. Dan muru'ahnya tidak ada. Ya. Dan jika orang itu menjaga dari yang subhat, akan lebih selamat gitu. Kalau berkaitan dengan Allah, udah barang tentu bahwa dianggap imannya kurang dan akan mendapatkan ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan apa? Kehormatan bagi setiap apa? Mukmin. Jadi kehormatan bagi setiap mukmin dalam menjaga imannya. Jadi menjaga imannya dan menjaga takwanya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini pamanit taqwa. Ya, barang siapa bertakwa, takwa yang dimaksud di sini at-taharus bi ta'atillah an mukhalafati bi imtithali awamirihi wa tsinna binawahi. Takwa itu menjaga diri itu ya dalam taat kepada Allah untuk jauh dari setiap perkara yang menyelisihi perintah Allah. Itu adalah takwa. Dan takwa itu ada tiga tingkatan. Secara globalnya ada tiga tingkatan takwa. Bagaimana orang itu bertakwa kepada Allah? Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang bertakwa ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah at-tawaqqi an kulli yani minal adabil mukhlid. Yang pertama menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada setiap perkara yang akan mendatangkan azab yang mengekalkan dia. Bertakwa dari kufur, bertakwa dari syirik, bertakwa dari nifak, dan semisalnya. Karena ini yang menyebabkan orang akan kekal di neraka. Azab yang kekal. Yang kedua adalah at-tawaqqi an kulli ma yu'assim. Yang kedua adalah bertakwa dari setiap perkara yang akan menyebabkan dia berdosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Menjauhi berzina, mencuri, minum khamar, dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat di sini. Tingkatan berat ya. Apa katanya? At-tawaqqi an kulli ma yushghilu anit-ta'ah. Adalah menjaga diri atau bertakwa dari setiap perkara yang bisa menyibukkan dari ta'at. Nah, ketika orang itu mampu untuk menghindari setiap bentuk interaksi yang bisa melalaikan kita dari taat, maka ini takwa tingkat tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Min husni ismal itarkuhu malayani. Berternak boleh, tapi tidak boleh berternak yang memalingkan dia dari takwa. Bercocok tanam dihalalkan, bahkan dianjurkan. Tapi tidak boleh sampai kepada tingkat yang dia melalaikan dia dari Allah Ta'ala. Berjual beli, dagang di pasar silahkan. Semua interaksi dibolehkan. Yang tidak diharamkan. Tapi tidak boleh interaksi yang melalaikan diri kita dari Allah Ta'ala. Jadi ini tingkatan iman. Dan hadis ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu taala di sini tentunya adalah menjelaskan tentang tingkatan iman gitu. Ketika orang itu menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya sehingga sempurna imannya. Sehingga sempurna apa? Imannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tingkatan hukumnya. Haram, halal yang samar. Yang samar. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan satu poin yang sangat agung buat kita semua ya. Jadi menjelaskan perkara yang sangat agung buat kita semua, satu faedah yang sangat agung. Alhamdulillah bahwa dalam Islam tidak ada perkara yang samar untuk semua orang. Alhamdulillah dalam perkara agama kita ini tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh setiap orang. Jadi mesti diantara umat ini ada yang tahu, dan mesti ada yang tahu dari antara umat ini gitu. Halal haram ini. Adapun masalah tingkatan pengetahuan orang, maka itu anugerah dari Allah Ta'ala gitu. Satu dengan yang lainnya. Tapi tidak ada perkara agama berkaitan dengan halal dan haram, demikian juga berkaitan dengan iman, yang tidak diketahui oleh semua umat, yang Allah mewajibkan kita untuk tahu. Allah menjadikan sebagian di antara umat ini akan tahu. Maka di sini dikatakan la ya'lamuha katsir minan nas, menunjukkan sejumlah orang tahu. Dan orang yang diberitahu atau orang yang dianugerahi pemahaman, keilmuan sehingga tahu, maka punya kedudukan di sisi Allah. Dan dengan itulah dia bisa memahami halal haram. Jadi dengan itulah dia bisa memahami halal haram. Dan dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan, Pak, Bu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa agama ini dengan ilmu. Halal haram diketahui dengan ilmu. Tidak diketahui dengan ilapat, tidak diketahui dengan mimpi, tapi dengan ilmu. Tapi dengan ilmu. Lalu para ulama menjelaskan nih, apa yang menjadikan sebagian hukum dari agama ini menjadi samar kepada seseorang gitu. Jadi sebagian hukum agama ini, hukum halal haram ini, menjadi samar bagi sebagian orang. Kata para ulama, ada empat sebab. Jadi ada empat sebab. Yang pertama, kilatul ilmi, sedikitnya ilmu. Ya, maka orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala dan diberikan kefakihan, maka dia menjadi tahu dan menjadi sandaran buat kita. Ya. Yang kedua, kilatul fahmi, yaitu rendahnya pemahaman. Ya. Rendahnya pemahaman, tidak memiliki ilmu yang luas, tidak memiliki ilmu yang universal tentang din ini, sehingga dia tidak jelas baginya. Yang ketiga, at-taksir fitadabur wa tafaqquh, karena sedikitnya mentadaburi dan tafaqquh dalam agama ini. Dan yang keempat, yang paling berbahaya, karena yang tiga ini jika terjadi pada seseorang, tinggal bertanya ke ulama. Ya, kita juga mungkin yang tiga ini ada dalam diri kita. Dan jika ada tiga perkara dalam diri kita, maka kita orang awam tinggal bertanya kepada ulama, pada orang alim. Fas'alu ahlidzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi jika ada poin yang keempat ini, maka ini berbahaya. Itu apa? Su'ul qasdi, buruknya tujuan, jeleknya niat. Ya, jeleknya niat. Seperti orang yang taklid buta atau ta'asub madhab, karena dia ingin membela ucapannya dan fanatik kepada golongannya, fanatik kepada gurunya umpamanya, maka sesuatu dalil yang jelas menjadi tidak jelas baginya. Suatu nas yang jelas menjadi tidak jelas baginya. Kenapa? karena telah rusak. Su'ul qasdi. Seperti tokoh-tokoh ahlu bid'ah dulu, pengikut Jahm ibn Safwan, pengikut Wasil ibn Atha dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Murji'ah, dari kalangan Khawarij. Ayat yang jelas menjadi tidak jelas bagi mereka. Kenapa? Karena su'ul qasdi, buruknya hati mereka dan buruknya itikad mereka. Karena barang siapa yang niatnya keliru, yang niatnya busuk, kalau dalam bahasa ininya, maka akan diharamkan dia sampai kepada ilmu. Ya. Maka mengikuti hawa nafsu ya di situ. Jadi mengikuti hawa nafsu, dan ini berbahaya ya bagi seseorang. Sangat berbahaya jika seseorang memiliki ini. Ya. Jadi jika seseorang memiliki poin yang keempat ini berbahaya. Ya. Dan ini yang banyak menghalangi orang dapat hidayah. Dapat petunjuk itu disebabkan poin yang keempat ini. Ya. Kita tahu dalam ayat Al-Quran ya, atau dalam hadis, bahwa orang-orang Yahudi itu hasad dalam hati mereka. Jadi hasad dalam hati mereka. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, sebelum dibuka pertanyaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini tadi disebutkan ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bagi setiap limalakin hima, hanya bagi setiap penguasa punya hima. Para ulama menjelaskan bahwa manusia itu bersyarikat, salah satunya dalam air, dan yang kedua adalah dalam rumput-rumputan. Maka oleh sebab itu orang tidak boleh menjual air. Ya, karena itu milik bersama air, kecuali air yang telah dihasilkan dengan sebab tangannya. Ya, seperti air yang umpamanya sekarang bikin apa? Air mineral gitu ya. Yang sudah diproduksi. Itu mah boleh dijual karena ada jasa. Nah, tapi kalau air yang ada enggak boleh jual. Sumur menjual air dari sumur. Nah, boleh. Atau rumput-rumputan yang ada di apa namanya, di tempat umum, tidak boleh. Maka di sini digambarkan bahwa membuat pembatas yang di situ adalah milik umum, itu hukum asalnya tidak boleh. Dan di sini digambarkan ketika munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim itu, yang dia semena-mena membuat batasan yang orang lain tidak boleh masuk ke sana, dan ini hukumnya tidak boleh itu. Jadi hukumnya tidak boleh. Walaupun di sini membuat permisalan, ya, permisalan, tapi bukan menunjukkan boleh. Ya, jadi bukan menunjukkan boleh seperti itu. Hanya saja di sini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penggambaran Nabi Sallam antara orang yang menjaga diri dari yang haram itu harus diawali menjauhi syubhat. Karena syubhat ini pintu dari yang haram. Seperti digambarkan ketika orang mengembala dan melepas gembalaannya, dan di situ ada pembatas milik seorang raja umpamanya, atau milik seseorang yang kaya. Maka kalau melepas gembalaannya mendekati pembatas itu, maka dimungkinkan dia akan memakan rumput-rumputan yang di tempat yang terlarang. sehingga dia masuk kepada sesuatu yang haram. Maka di sini gambarkan bahwa ketika orang tidak perlu lagi dan tidak menjaga dirinya, tidak waro dari perkara yang syubhat, dari perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas hukumnya, maka akan menjadi mudah bagi dia untuk terjerumus kepada yang haram, daripada yang haram. Maka tadi digambarkan, jika sesuatu itu adalah samar bagi kita hukumnya dan kita menjadi orang awam, maka seseorang tidak boleh mengatakan begini, ah mumpung belum ada penjelasan lakukan saja gitu. Sebaiknya orang mukmin meninggalkan perkara yang samar. Dia bertanya kepada orang alim sehingga jelas apa hukumnya. Karena ketika orang udah tidak peduli lagi dengan sesuatu yang syubhat, maka dia juga akan lalai untuk masuk kepada yang haram. Kepada yang haram. Itu adalah sebuah pembelajaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang itu menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya, menjaga jiwanya, sehingga ya betul-betul dia tidak masuk kepada sesuatu yang haram. Dan setiap orang semestinya menutup pintu kepada setiap perkara-perkara yang bisa membawa kepada yang haram. Jadi pintu itu kan ada, kalau kita bagi gambarkanlah tiga ya. Pintu syirik ya, pintu bid'ah, pintu haram. Karena kalau diklasifikasi ya digambarkan tiga. Seseorang tidak boleh melakukan perkara yang itu adalah pintu kepada syirik. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia ya, membuat masjid di atas kuburan. Ya. Atau sholat menghadap kuburan. Salah satunya karena dimungkinkan nanti seolah-olah menyembah penghuni apa? Kubur itu. Itu wasilah kepada apa? Syirik. Kedua, menghindari setiap pintu wasilah kepada bid'ah. Jadi wasilah kepada bid'ah. Karena orang yang tidak perhatian ke sini, maka dia akan masuk kepada apa? Areal bid'ah. Ketiga, haram. Setiap ada pintu akan menuju kepada yang haram, maka dilarang. Contoh, pintu perzinahan adalah umpamanya hulwah. Hulwah berduaan. Dilarang dalam Islam. Tidak boleh laki-laki hulwah. Ya, yang bukan mahramnya, dilarang. Kenapa? Karena pintu apa? Dosa besar, yaitu apa? Zina gitu ya. Walaupun itunya hulwahnya sendiri haram itu kan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah taala. Jadi orang mukmin itu menjaga diri. Karena pintu tadi ada tiga. Ima masuk kepada syirik, ima masuk kepada bid'ah, ima masuk kepada yang haram. Maka orang mukmin diperintahkan untuk menjaga diri, melepaskan diri dari setiap wasilah-wasilah yang bisa mencelakakan dia kepada syirik, kepada bid'ah, atau kepada apa? Haram. Ya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah taala, dan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah taala, penjelasan hadis yang mulia ini. Dua tujuh satu enam nol nol. Atau bagi Anda para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah pada sore hari ini, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui secari kertas dan dapat memberikan kepada kami. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. 6. Pertanyaan pertama Ustaz dari Zulkifli di Aceh. Ustaz mau menanya, adakah perbedaan antara taat dan takwa Ustaz? Ya, adakah perbedaan antara taat dengan takwa? Ya, taat bagian dari takwa. Jadi taat adalah bagian dari takwa, karena takwa itu gambaran imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi takwa itu gambaran dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wallahu ta'ala alam. Kasiro kepada Ustaz untuk satu jawaban, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah Ustaz. Ya. Ustaz, saya belum tahu bacaan salawat yang sebenarnya, karena ada beberapa macam salawat dan salawat sebagainya Ustaz. Apakah semua ada dalilnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, salawat yang ada dari Nabi SAW, mungkin ya kalau ingin tahu ya, salah satunya dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Itu dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah itu ya salawat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah, dan redaksinya berbeda-beda sedikit ya, tapi itu yang dimaksud dengan salawat Ibrahimiyah. Dan tidak ada salawat-salawat yang lain, hanya tidak ada salawat-salawat yang lain, salawat Badar atau salawat Nariyah atau yang lainnya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah, dan itu yang harus didahulukan oleh kita ya, dibaca baik ketika sholat atau di yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsiran. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz untuk satu jawaban, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan para pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari jamaah di sore hari ini. Bismillah Ustaz, apakah dapat pengendara ojek agar menghindari bersentuhan dengan penumpang yang akhwat menggunakan tas gendong Ustaz di setiap menerima orderannya Ustaz? Dihalangi pakai. Ya. Ya, itu sebenarnya ya kalau ukurannya ya tidak bisa di apa? Bukan yang tahu kan tadi diri sendiri ya. Kalau orang ingin bertakwa adalah dengan dirinya sendiri gitu ya. Ingin bertakwa dengan dirinya sendiri, dan dia mesti paham ya. Ya seperti tadi berusaha dengan meletakkan apa? Tas, ya itu udah usaha wallahu taala alam. Nah Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Kami silakan Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang ingin dibacakan. Ya. Gimana hukumnya meminta-minta dengan tujuan untuk kepentingan suatu sekolah dengan alasan minimnya gajinya seorang guru, dan apakah itu merupakan sesuatu kebaikan? Ya, jangan meminta-minta ya. Kalau meminta-minta ya jangan. Meminta-minta untuk apa? Sekolah dan sebagainya. Surahnya jangan meminta-minta. Surahnya mengajak orang berpikir ya, dan memberikan motivasi kepada orang untuk melakukan apa? Infak ya. Jadi jangan meminta-minta seperti di jalan atau itu ya. Itu tidak apa? Tidak terhormat. Ya. Kalau antum ya bikin sekolah, ya bikin sekolah yang apa? Yang profesional. Ya, sekolah itu kan ada 3 unsur ya. Sekolah itu ada pengelola, ada guru, ada wali murid. Ya, maka bicarakan dari semua pihak untuk sekolah. Ya, datangi orang kaya tapi jangan meminta-minta, jelaskan tentang urgensi sedekah jariah dan sebagainya. Jangan meminta-minta. Kalau meminta-minta tidak terhormat nanti. Meminta-minta tidak terhormat. Bila mendapat hadiah dari pelanggan, yang mana kita bekerja di suatu perusahaan, yang mana sudah memberi gaji bulanan yang tetap, hadiahnya dari pelanggan ya. Ya, tetap itu namanya kalau itu tidak diatur oleh pemilik perusahaan dan mendapatkan hadiah dari pelanggan itu gulul tetap. Dan itu juga akan menjadikan banyak kedoliman ya. Karena sudah barang tentu nanti jika seseorang melakukan itu akan banyak sisi-sisi lain. Seperti mungkin kalau ada 5 pelanggan mesti akan didahulukan pelanggan yang memberikan apa? Hadiah gitu kan. Jadi akan memberikan pelayanan yang lebih kepada yang memberi apa? Hadiah. Memberi hadiah. Dan ini pintu-pintu apa? Pintu-pintu ya banyak kebolimannya. Allah taala alam. Iya, silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan wanita berkomunikasi dengan laki-laki lewat media sosial dengan tujuan tertentu karena ada keperluan? Dan bagaimana hukumnya jika fulan pernah khilaf pacaran dan kini telah meninggalkannya dan sempat diberi hadiah Ustaz? Apakah disimpan atau dibuang? Dan apa pernikahan yang dijalani setelah menjalani pacaran itu dosa Ustaz? Ya, orang yang menikah dulunya pacaran gitu ya. Apakah wajib lagi mengulangi nikahnya? Ya enggak ya. Tinggal bertobat aja apa yang telah dilakukan dulu. Ya, tinggal bertobat, banyak melakukan kebaikan ya. Banyak melakukan kebaikan. Tidak berpengaruh kepada akad nikahnya ya. Kemudian ketika pacaran dulu pernah dapat hadiah juga hadiahnya tidak berdosa hadiahnya ya. Cuma mungkin tidak ikhlas gitu ya. Laki-laki yang ngasih hadiahnya tidak ikhlas gitu ya. Nah itu tidak insya Allah tidak mempengaruhi setelahnya. Tidak mempengaruhi setelahnya. Kemudian apa tadi? Pertamanya. Oh, berkomunikasi. Ya berkomunikasi dengan laki-laki karena ada kebutuhan. Ya mungkin ya komunikasi bisa dengan ustadz, bisa dengan atasan, bisa dengan teman relasi kerja, ya dibolehkan menelpon ustad ataupun menelpon mungkin atasan atau menelpon mungkin juga bawahan bisa saja atau menelpon teman kerja karena ada kebutuhan boleh, tapi tentunya menjaga aurat dari sisi suara tidak boleh lebay itu ya, sengaja dilembut-lembut ya, bahkan dimesra-mesra gitu ya. Ya, sebagian akhwat juga memang ada ya yang sengaja ke ustaz suaranya diolah gitu ya. Dan itu fitnah, tidak boleh ya. Tidak boleh, tapi kalau butuh bertanya dengan suara teguh gitu enggak apa-apa. Untuk wanita enggak usah dibikin suaranya lembut. Bahkan sampai ada yang mendesah-desah gitu suaranya. Nah, itu haram ya, tidak boleh. Biasa saja gitu. Bahkan sedikit ya artinya enggak usah direka gitu suaranya, enggak apa-apa insyaallah. Ini ada pertanyaan. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Bagaimana orang perokok yang menganggap rokok itu tidak haram atau bahkan sama sekali tidak meyakini bahwa rokok itu tidak haram atau meyakini sama sekali tidak meyakini bahwa rokok haram gini ya. Jemaah yang dirahmati Allah taala, ya. Tadi haramnya sesuatu itu kan ima ada nasnya, ya, imma ada ijma' atau ada kias yang jelas. Nah, kalau untuk rokok udah jelas ya sesungguhnya gitu ya. Maka ini tergantung kondisi orang ya. Kalau orang itu karena merokok karena dia mengikuti ya hawa nafsunya, maka baginya tentunya adalah apa? Hukuman. Dan dengan itu akan semakin besar maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Ya, akan semakin besar maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Hukum memberi uang tip kepada tukang parkir. Walaupun tukang parkir itu memang dikasih tip ya. Iya kan enggak? Kalau walaupun ya, tukang parkir kan tidak ada yang digaji ya, kalau enggak salah. Benar enggak? Digaji enggak? Parkir dapat itu ya. Apa namanya? Konsinasi ya, bukan konsinasi apa? Persentase ya. Ya kalau ngasih lebih ya berarti dia dapat besar gitu kan. Artinya memberi gitu kan. Karena bukan apa? Bukan digaji. Ditetapkan 2.000. Sesungguhnya banyak yang rugi ya. Kalau kecuali di tempat-tempat yang basah, Allah alam. Cukup. Satu lagi boleh. Masih ada? Ada Ustaz. Iya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat? Apakah memang ada hadisnya? Dan apakah benar akan memberikan cahaya bagi si pembacanya? Kemudian, iya, hadisnya sahih. Dan membacanya bukan hanya di malam, di siangnya juga boleh. Artinya di hari Jumat yang dimaksud malam dengan siangnya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada dia dengan pekan dan ditambah 3 hari lewat gitu. Artinya berarti sepekan 3 hari gitu ya, cahaya yang Allah Ta'ala akan berikan. Dan keutamaan membaca surat Kursi, maaf kok surat Kursi, apa? Surah Al-Kahfi juga salah satu yang menyebabkan nanti ketika Dajjal turun, ketika Dajjal keluar, maka senjata bagi orang mukmin adalah membaca surah apa? Al-Kahfi. Maka seyogianya ya hafalah sebagian dari surah apa? Al-Kahfi. Ya barangkali sampai di sini karena maghribnya lebih dekat hari ini. Ya, pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah bahasan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.